kita sambung perbincangan kita. Kita masih lagi dalam bab yang awal daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Mudah-mudahan insyaAllah kita sentuh sedikit tentang mukaddimah yang bersangkut paut dengan Al-Quran juga, di mana kita yakin 100% bahawa Al-Quranul Karim akan memberi petunjuk dan juga merubah perwatakan seseorang manusia daripada yang jahil kepada yang alim insyaAllah, daripada yang jahat kepada yang saleh, yang baik insyaAllah. Dan ini kita masih lagi membahaskan ayat-ayat yang kita lihat awal daripada surah Al-Baqarah, di mana kalau kita nak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menjadikan Quran sebagai formula. Quran sebagai formula untuk orang yang ingin bertakwa. Itu ayat yang mula-mula kita pelajari, ayat yang kedua selepas Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat ini kita bahaskan panjang lebar. Kita bahaskan di mana itulah di antara formula bagaimana orang yang ingin mendapat darjat takwa. Ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah juga memberikan syarat ataupun meletakkan syarat bahawa kalau kita ingin mendapat petunjuk daripada Al-Quran, la raiba fi. Sedikit pun kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak boleh rasa sangsi kepada Al-Quran. Kita harus ingat bahawa apabila disebut tentang Al-Quran, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu daripada Tuhan kamu, yakni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fala takunanna. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang mumtarin, yang ragu-ragu. Artinya kita harus 100% yakin, confident bahawa Al-Quranul Karim inilah satu-satunya hujah, satu-satunya kitab yang akan merubah perwatakan kita insyaAllah kalau kita menghayati, mempelajarinya dan menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Tempoh hari kita dah bahaskan panjang lebar. Apapun perkara yang kita nak bikin, kita mesti yakin. Ini tempoh hari, anda ingat di waktu saya tafsirkan ayat yang kedua itu, yakin ini menjadi satu perkara yang sangat mustahak. Kita nak alau kuntianak pun kena yakin ni. Anda dah ada pengeras, dah ada barang-barang kuntianak, tak lari, dia kena yakin juga. Apapun perkara kita nak bikin, mesti yakin. Apatah lagi di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, kita berpegang teguh dengan hujah Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, al-haqqu min rabbik, yang hak itu daripada Tuhan kamu. Fala takunanna minal mumtarin, dan sekali-kali kamu jangan ragu-ragu. Tapi yang paling kita sedih hari ini, orang-orang yang kadang-kadang berpegang dengan perkara-perkara yang hak, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka masih lagi ragu-ragu. Mereka tidak istiqamah. Sedangkan ahli bid'ah, kadang-kadang orang yang membuat maksiat, mereka begitu confident sekali. Ini kadang-kadang kita tak perasan. Tapi bila kita kadang-kadang nak buat perkara-perkara sunnah yang confirm daripada hadis yang sahih, daripada ayat Quran, kita tak berapa confident, kita masih ragu-ragu lagi. Sedangkan masyarakat melakukan perkara-perkara maksiat, masyarakat melakukan perkara-perkara yang confirm bid'ah, tapi mereka begitu confident sekali dalam melakukannya. Di sini kita kalah. Di sini kadang-kadang kita agak rasa kita ni rendah sedikit, padahal Allah mengatakan fala takunanna minal mumtarin, jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang meragui. Kadang dia sunnah ni dengan member je, dia boleh cerita pasal sunnah, kita pasal bid'ah macam ya. Tapi balik bila bapak mertua bikin kenduri arwah, dia nombor satu dulu. Mak mertua bikin birthday, dia tukang belikit kadang-kadang. Dia cakap sunnah macam ya je. Kadang-kadang ini berlaku, kita nak perbetulkan. Nak banglong dia, nak pun cukup jambul, marhaban dia yang kadang-kadang bagi goyang lebih juga. Ini semua kita nak perbetulkan. Apabila anda pegang dengan Quran dan sunnah Nabi, Allah mengatakan fala takunanna minal mumtarin, jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang meragui. Al-haqqu min rabbik. Istiqamah. Kita harus firm dalam masalah ini. Kita harus berpegang teguh dalam perkara ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah hujah yang paling kuat. Jangan sekali-kali kita meragui. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Beristiqamahlah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan berserta dengan orang-orang yang bertaubat, jangan sekali-kali kamu melampaui batas. Toleransi, diplomasi, tak ada masalah. Itu diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dia kena pada tempat. Ini kita nak beritahu. Bukan berarti kita pegang Quran dan Sunnah, semua orang salah, semua orang tak betul, semua orang bidah, tidak. Kita boleh bersama-sama dalam hal-hal yang masih diperbolehkan dalam Islam. Tapi masalah bersangkut dengan akidah dan ibadah, turun ayat Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum wa liya din. Akidah dan ibadah. Siapa Tuhan yang kita nak pilih, tak ada orang boleh campur tangan. Walaupun Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksa dalam agama, tapi Allah mengatakan wa may yabtaghi ghayra al-islam madina fala yuqbalu minhu. Allah tak terima kalau kita pilih Allah SWT itu, kita pilih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Masalah akidah kita pilih Tuhan, kita harus istiqam. Dan cara kita menyembah kepada Allah SWT juga harus contoh daripada Nabi SAW. Ini benda yang tidak ada diplomasi dan toleransi. Dalam hal-hal yang tertentu, insyaAllah Islam yang jatuh memberikan kemudahan kepada kita untuk bermuamalah, untuk bergaul. Jadi ini kita harus tekankan. Perbincangan kita masih lagi topik Quran menjadi hujjah yang pertama. Quran menjadi perkara yang sangat musa'ad. Fa'innal asbatal hadis kitabullah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik bicara adalah Al-Quranul Karim, kitab Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berpegang dengan Al-Quran, kita harus istiqamah. Kita harus berpegang betul-betul dan sedikit pun kita tidak boleh ragu-ragu. Kita yakin 100% Al-Quran akan menjadikan petunjuk kepada orang-orang yang ingin bertakwa. Syaratnya orang itu mesti yakin. La raib fi. Dan tiap hari juga saya waktu tafsirkan ayat ini, saya tambahkan penafsiran daripada para ulama. Mereka mengatakan selain daripada kita yakin, kita harus bersihkan diri kita lah. Dalam sini kita katakan sampah sarap ni mau vacuum betul-betul. Karena ada juga ulama mengatakan la yamasuhu illa al-mutahharun. Mereka tafsirkan secara umum, tidak akan menghayati Al-Quran kecuali orang yang suci bersih. Artinya orang yang hatinya bersih. Kalau selagi kotor tu, tak mungkin akan mendapat petunjuk. Ikhlas, dan kalau kita mau, insyaAllah Allah akan beri. Cuma kadang-kadang kita dapat ini cepat, kadang-kadang kita dapat petunjuk itu pelan, kadang-kadang kita mendapat petunjuk itu lambat. Sejarah membuktikan kepada kita, Umar Ibn Khattab, orang yang begitu cepat sekali mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila beliau mendapat hidayah, dia buka 100%. Ini rezeki yang Allah berikan kepada sekian manusia. Ada juga sahabat-sahabat Nabi yang agak lambat. Utamanya kalau kita boleh contohkan Qurasah bin Malik, 13 tahun tak dapat Islam. Lepas peristiwa mengejar Nabi di waktu hijrah, barulah Allah berikan petunjuk. Dapat juga walaupun pelan. Ada juga sahabat-sahabat yang dapat akhir hayat Nabi SAW. Abu Sufyan, Khalid ibn Walid, Jabir bin Mut'im, Hakim bin Hizam. Banyak sahabat-sahabat yang baik tapi dapat lambat. Tapi dapat juga kerana dalamnya masih bersih. Pokok pangkanya kalau diri kita bersih dan kita mau, apabila dihujahkan dengan Quran, insyaAllah. Tapi kalau memang kita walaupun bersih tapi tak mau, tak dapat. Hujalah, bacalah Quran, baca semua buku, ke surah Yasin, ke kursi, ke dia tak nak juga. Kalau dia tak nak, memang tak nak. Abu Talib di antaranya, bukan orang jahat Abu Talib. Nabi mau di Islam, tapi dia yang tak mau. Allah SWT turunkan ayat Quran, lah tadi man ahlata. Kita tak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang kamu sukai, ya Muhammad. Jelas bagi kita sejarah membuktikan, khususnya Abu Lahab, orang yang kotor dan memang tak mau. Allah SWT mati ke dalam keadaan yang teruk, sampai letakkan satu surah Al-Lahab. Allah terangkan itu saya sebenarnya rangga telah. Allah terangkan kepada kita pengajaran. Orang yang walaupun hidup di Mekah, lahir di Mekah, menjadi orang yang pangkatnya tinggi, kaya raya, mempunyai pengaruh yang banyak, tapi dia tidak mau Islam dan dalamnya kotor, Allah sedikit pun tidak akan memberikan petunjuk. Ini cerita Quran. Bila kita baca macam Quran, pertama kita bersihkan hati kita. Dan kalau kita lihat sejarah sebelumnya lagi teruk, bagaimana Namrud, insyaAllah. Hari-hari ini, kalau kita lihat Nabi Ibrahim, bacakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sedikit pun tak didapat petunjuk. Macam mana Fir'aun hari-hari, Nabi Musa berhujah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sedikit pun tak memberikan kesan. Qarun, orang yang kaya raya, begitu juga. Jadi ini semua sejarah-sejarah membuktikan kepada kita bahawa kalau kita nak mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita katakan hari ini kita belajar, tapi di samping kita belajar, kita harus ingat bahawa kita harus bersihkan diri kita. Kita harus mau dan ingin mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, membaca Al-Quranul Karim satu amalan yang sungguh suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kehebatan orang yang membaca Al-Quran. Ganjaran yang besar bagi orang yang membaca Quran, tiap hari kita dah banyak kali sebut, satu huruf 10 kali pahala. Tak ada satu pun amalan yang lebih besar daripada membaca Al-Quranul Karim. Kalau daripada bat, ini amal ibadah sekalian. Hadis-hadis yang menceritakan bagaimana Nabi mengatakan di Yaumul Mahsyar nanti akan dihimpunkan Al-Quran berserta ahlinya. Pertama-tama yang akan dihimpunkan adalah Al-Quran dan ahli. Ini kehebatan orang yang rajin membaca Quran. Sebab itu kita galakkan jemaah-jemaah kita yang selalu melaung-laungkan slogan Quran dan Sunnah, supaya mereka lah orang pertama-tama yang harus membaca Al-Quranul Karim. Sebab ya ini, kalau anda lihat 6,000 lebih ayat Quran, yang turun pertama-tama bukan perintah sembahyang, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, tapi perintahnya membaca. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Perintah baca ini Allah SWT perintahkan dahulu. Sebelum kita melalui banyak ayat, kita diperintahkan untuk membaca. Sebab itulah Allah SWT mengatakan membaca Al-Quran ini perlu dengan betul. Waratilil Quran tertilah, Allah tekankan di situ. Baca dan baca dengan betul. Nah, namun demikian kalau kita lihat, jangan sampai kita belajar baca saja separuh jalan, lepas itu kita tinggalkan yang lain. Membaca Quran dengan baik itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya ini tajwid kita ke kanan, hukum pergi ke kiri pula. Lagu ke utara, amal pergi selatan pula. Ini yang kita tak nak. Membaca Quran adalah perintah Allah dan membaca Quran dengan baik itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak nak apa yang kita baca itu tercanggah. Kita khawatir bacaan yang kita baca tadi bagus, suara kita, lagu kita yang sungguh merdu dan baik, tapi amalan kita tak sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Ini kita tak nak. Matlamat diturunkan Al-Quran supaya diamalkan isi kandung makna ini. Orang-orang Melayu alhamdulillah rajin baca Yasin. Malam Jumaat baca, orang mati pun baca, di kubur-kubur pun baca. Kira orang Melayu ini rajin baca Quran dan khusus baca Yasin, alhamdulillah. Tapi lantaran tidak tahu makna daripada surah Yasin tersebut, lantaran apa yang mereka baca itu mereka tak faham, kita lihat banyak amalan-amalan orang Melayu yang bercanggah dengan apa yang ada pada isi kandung surah Yasin itu sendiri. Kalau kita lihat, malah kadang-kadang perintah daripada surah Yasin itu mereka tidak lakukan, sebaliknya mereka pula bercanggah dengan apa yang dilarang dalam surah Yasin. Ini kita nak bawakan contoh supaya hari ini kita baca Quran, kita nak cuba baca yang terbaik dan kita memahami maknanya. Kita tentu sedikit amalan-amalan orang Melayu yang dalam keadaan membaca Quran. Yang pertama sekali kalau kita lihat, orang Melayu ini suka membaca Quran khusus pada malam Jumat. Kita tentu padahal sudah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhussu lailatal jum'ah biqiyamin min bainal layali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu takhususkan, jangan kamu khususkan pada malam Jumat dengan satu amalan di antara malam-malam yang lain. Perkataan biqiyamin artinya solat. Maka ulama-ulama mengatakan bahawa kalaulah pada malam Jumat kita khusus nak solat, kita kata tak ada sembahyang malam Jumat kan, tak ada. Cuma ada juga orang ajarkan sembahyang malam ni, sembahyang malam itu, sembahyang malam ni itu dan cerita. Tapi yang dimaksudkan di qiyamin di sini, amalan-amalan yang kita khususkan pada malam Jumat memang dilarang berdasarkan hadis yang sahih. Maka itu apabila orang-orang Melayu suka membaca pada malam Jumat saja, sebenarnya bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang Nabi sudah mengatakan jangan kamu khususkan satu amalan pada malam Jumat. Ini bertentangan. Yang kedua, mungkin membaca Quran di kuburan. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi mengatakan la tusallu ila al-maqbarah wa la tajlisu 'alayha. Jangan kamu sembahyang menghadap kuburan dan jangan kamu duduk di atasnya. Ulama-ulama mentafsirkan duduk di atas kuburan itu ada tiga. Yang pertama, biasalah ini pulau besar begitu. Duduk atas kubur ini menurun, apa lagi kita ni? Ingat, ini ilmu kebatinan. Yang kedua, duduk atas kubur ini biasa orang yang merapat-rapat. Menangis kesedihan hanya seketika itu tidak menjadi kesalahan kerana Nabi sendiri mengizinkan. Nabi sendiri menangis di waktu salah satu daripada anaknya yang meninggal. Tak ada masalah. Tetapi meratap itu meraung-raung, tidak reda dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Biasa ini juga berlaku di kuburan. Yang ketiga, duduk atas ini kubur itu membaca Al-Quran, khususnya baca Yasin. Ini cerita ambil gambar hari raya kat kubur itu lain, nah? Itu lain, itu glamour-glamournya. Kita cakap ulama mengatakan bahawa ada tiga perkara. Di antaranya membaca Quran di atas kubur Nabi larang berdasarkan hadis, sedangkan orang Melayu pula yang banyak bikin. Nah, nombor tiga, baca Yasin pada orang yang sudah mati. Ini mungkin kekeliruan dalam mentafsirkan hadis Nabi yang ada dalam buku kita sendiri, dalam buku PK kita. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu. Majoriti ulama kita mentafsirkan demikian. Artinya Nabi memerintahkan bacakanlah Yasin kalau hadis itu sahih lah. Kalaulah hadis itu, dalam buku Bulughul Maram dikatakan hadis itu sahih daripada Ibnu Hibban. Tapi dalam kitab cara mengatakan Ibnu Qatan dan banyak lagi ulama mentafsirkan hadis itu. Kalaupun hadis itu sah, seolah-olah hadis berbunyi bacakanlah Yasin kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu. Artinya orang yang belum mati, orang yang nazak, ataupun orang yang dalam sakaratul maut itu maksudnya. Karena mereka mengatakan kalau sudah mati bunyinya Iqra'u Yasin ala mayitum. Bacakanlah Yasin kepada mayat-mayat kamu. Ini orang yang sudah mati, patutnya gitu. Mungkin ada orang cakap kalau nazak kita boleh baca Yasin, tak mati pun boleh Yasin. Dia memang pakai macam itulah. Nazak pun Nabi suruh baca. Dah mati pun boleh. Nah, ini lebih jauh daripada kebenaran. Kerana Nabi mengatakan Al-Quranul Hayat Anil Hayat La'anil Maut. Orang itu hidup untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Ini yang kita ingin tekan. Nah, kalaulah membaca Quran pada orang yang sudah mati ataupun di kuburan, harus kita tinggalkan kerana dia menyalahi hukum daripada hadis-hadis Nabi SAW. Tapi membaca surah Yasin khususnya pada malam Jumat, bagi saya makin mungkin boleh kita perbaiki. Hari ini kita tak mau larang orang-orang membaca Quran. Dia dah bertahun-tahun suka baca Quran pada malam Jumat. Kita cakap tak boleh, dia marah, nak bikin apa? Nak main patau ke? Ya. Tak boleh baca Quran lagi, apa nak bikin? Ya. Kita jangan larang terus, sebab baca Quran ini benda yang baik. Cuma kita kasihkan alternatif, kita kasihkan jalan lain. Kalau anda nak baca Quran, Alhamdulillah. Pertama kita sebut, sebab kita dah tekankan tempoh hari, membaca Quran sebenarnya tidak ada syarat. Membaca Quran, Allah tidak letakkan syarat. Allah tak mengatakan wajib begini, wajib begitu, tak. Selagi mana dia tidak bertanggah dengan hukum, diperbolehkan. Allah SWT tidak pernah ya ini menentakkan syarat untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka itu kita nak tekankan di sini supaya kita beri jalan kepada orang yang suka membaca Al-Quran, supaya mereka baca Quran, tapi jangan baca pada malam Jumat saja, sebab tadi sudah ada larangannya. Malam-malam yang lain pun boleh juga baca Quran, ya. Malam-malam yang lain, kita ada satu hari, satu minggu, tujuh hari. Kenapa mesti malam Jumat? Sedangkan malam Jumat sudah ada hadis yang Nabi larang. Kita pula anggap power pula malam Jumat. Biasa malam Jumat ni orang ganggang keris, ya. Orang ganggang keris, biasanya gitu kan. Orang kadang-kadang nak halau puntiana, orang lepaskan tujuh-tujuh kan. Orang bakar kemenyan, ni malam pengantin biasanya gitu. Orang Melayu pun dia sudah itu juga, ni malam-malam power bebas. Dia pun baca Quran, ya kan. Nah, kita nak perbetulkan. Maka itu jangan khususkan malam Jumat tadi. Malam-malam yang lain pun boleh baca. Tapi kalau kebetulan, kebetulan anda nak baca malam Jumat kerana anda rasa mungkin biasanya malam Jumat ni semua jemaah kita free, tak ada main takraw lah mungkin malam Jumat ni, jadi malam Jumat tu kita rasa kita free. Sini kan tak ada masalah, ya kan? Asalkan tekad kita, tekad kita bahawa bukan kita baca Quran kerana malam Jumat. Dan kita tak menganggap bahawa malam Jumat tu ada power sikit ada. Kita tak membezakan malam-malam yang lain. Berarti tekad kita betul tak salah. Jadi kita perbetulkan orang yang suka baca Yasin pada malam Jumat, kita cakap jangan mesti malam Jumat. Tapi kalau kebetulan anda rasa tidak free, silakan. Yang tekad harus ditukarkan. Keyakinan anda itu bahawa malam Jumat bukan malam yang special. Ini pertama. Yang kedua, kita dah tekankan juga kepada para jemaah bahawa surah Yasin ini memang banyak fadilahnya. Kita tidak boleh menafikan hadis-hadis Bukhari, Muslim, hadis-hadis yang kuat, hadis-hadis yang sahih menceritakan bagaimana kehebatan surah Yasin ini. Fadilah surah Yasin ini memang banyak keutamaannya. Tapi kita harus ingat, banyak juga surah-surah yang lain mempunyai keutamaan. Bukan surah Yasin saja. Suratul Kahfi, Suratul Muluk, banyak di antara Suratul Baqarah ada surah-surah yang banyak fadilahnya. Jadi kita harus ingat, bukan surah Yasin saja yang ada fadilah. Dalam Quran mengandungi 114 surah, ya. Kalaulah daripada tiap-tiap malam, tiap-tiap minggu, malam Jumat itu kita baca Yasin saja, kita boleh rubahkan, ambil daripada Al-Baqarah, sambung-sambung-sambung, satu tahun, 52 minggu, ya. Saya rasa kita akan khatam Quran, ya. Bila kita khatam Quran, saya rasa itu lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak mau stop orang Melayu baca Yasin. Kita nak tukar style, upgrade sedikit. Kita minta dulu. Jangan kita halang mereka baca, tapi baca dengan cara yang terbaik. Dan nombor tiga mungkin boleh kita tambahkan di sini. Sudah terbiasa orang-orang Melayu ni baca Quran beramai-ramai. Ini bukan dilarang daripada hadis, tapi dilarang daripada Al-Quran. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tarhamun. Apabila kamu mendengar bacaan-bacaan Quran, hendaklah kamu diam, dengar agar kamu mendapat rahmat. Nabi SAW ditegur di waktu Jibril membacakan Quran, Nabi juga ikut. Turun ayat ini memberitahu kepada Nabi Muhammad, ya kan? Bila Jibril baca, kau diam, kau dengar, niscaya kau mendapat rahmat. Jangan risau, masalah menghafal itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dilarang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita baca Quran ramai-ramai, siapa yang baca, siapa yang dengar. Apabila bacaan tadi salah, tak ada orang yang boleh betulkan, dan tak ada pula orang yang dapat belajar daripada bacaan yang dibaca tadi. Masing-masing semua baca. Kita perbetulkan, kalau nak baca Yasin juga silakan, tak ada masalah. Tekad kita jangan mesti malam Jumat. Kalau malam Jumat kebetulan kita free, tapi kita jangan menganggap bahawa malam Jumat itu adalah khusus untuk kita beramal dengannya. Kalau kita nak tetap pilih Yasin juga, nah, baca jangan ramai-ramai. Satu orang baca, yang lain mendengar. Kalau bacaan tadi ada kesilapan, boleh ditegur. Kalau bacaan tadi bagus, nah, dapat dijadikan pengajaran. Ini kita minta supaya orang Melayu bikinkan sedikit peningkatan dalam membaca Al-Quran. Yang terakhir, baca Al-Quran dengan terjemahannya. Masya Allah, baca Quran ini dapat pahala. Tapi apabila kita faham maknanya, kita dapat pengajaran. dapat pengajaran, mudah-mudahan kita dapat amalkan. Dan inilah tujuan Al-Quran Karim diturunkan. Ini namanya upgrade. Kita nak upgrade diri kita. Orang Melayu kan, kita Melayu baru. Melayu sederhana kan, mesti mau upgrade, semua mau bagus kan. Dulu tak pas PSLE, tak ada O-Level, malam-malam pergi white program. Datuk dia dari cucu, malam-malam balik kerja pergi belajar. Balik malam cucu tanya, "Tok gimana?" "Aku pergi belajar." Bagus tu, tak ada apa-apa je kan. Apa salahnya je kan. Tak nak upgrade, tak ada masalah, silakan tuan-tuan. Dulu tak tempat dia ni, ada NTC 2, 3 dan sebagainya. Tak ada diploma, tak tempat lah, pasal kahwin cepat dulu. Tak tempat, okey tak apalah kan. Sekarang pergi, okey je kan. Kita nak upgrade, okey tak ada masalah. Upgrade daripada seluruh dunia. Bagaimana akhirat kita, bagaimana agama kita. Kita harus seimbang dalam perkara ini. Sama-sama kita upgrade. Ini kita nak tekankan kepada para jemaah. Minggu lalu kita sebut masalah yang bertanggungjawab dengan National Day. 38 tahun kita sudah merdeka. Alhamdulillah. Syarikat Islam Singapura, Melayu khususnya, nampak begitu baik bersaing daripada dengan orang-orang kafir. Alhamdulillah, kita suka. Baru 38 tahun kita merdeka, kita sudah maju daripada seluruh dunia. Tapi 800 tahun kita Islam, Melayu. Sampai sekarang masih lagi takut lama. Masih lagi kolot. Masih lagi jahil murakat dalam masalah agama. Masih lagi bloody fool bagiro. Kita tak nak macam gitu lah. Kita nak sama-sama kita maju. Kita nak sama-sama kita upgrade ini. Masalah yang bertanggungjawab dengan Quran, tak cukup saja kita baca, tak cukup saja jadi kita baca terjemahan. Kita nak baca kitab-kitab tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama yang muktabar. Kita ikuti pengajian-pengajian tafsir Quran. Kita hayati Al-Quran itu. Kita amalkan. Kita jadikan Quran sebagai pegangan hidup kita. Dan insyaAllah kalau itu dapat kita lakukan, insyaAllah satu persatu Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada kita, baik dari sudut akidah, baik dari sudut ibadah maupun muamalah. Ini yang kita mahukan. Quran jadikan sebagai satu pedoman hidup. Tapi harus ingat, Allah mengatakan Al-Haqqu min Rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu daripada Tuhan kamu. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu. Ini topik perbincangan kita tempoh hari. Formula yang akan membawa kita menjadi orang yang bertakwa tak ada lain melainkan Al-Quran, Al-Karim, dan harus bersih dan yakin 100%. Akhir pelajaran kita ayat yang keempat. Ini kita pelajari separuh jalan daripada surah Al-Baqarah. Surah yang kedua yang bernama Sapi Betina. Yang mana surah ini adalah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran, mengandungi 286 ayat. Ini majoriti ulama kita menghitungnya. Dan kita masih lagi ayat yang keempat, bukan 404. Baru ayat 4 itu pun belum habis, baru jalan. Di waktu kita bahaskan ayat yang keempat tempoh hari, kita sentuhkan juga perkara yang menjadi syarat orang-orang yang bertakwa secara asas dan umum. Beriman benar-benar. Kemudian artinya konteks hablu minallah wa hablu minannas. Ini syarat itu. Duribat alaihimu zillatu aynama tukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Ini syarat. Akan ditimpakan kecelakaan dan kenistaan, azab yang sungguh pedih kepada manusia di mana saja mereka berada, kecuali manusia yang mempunyai dua perhubungan, vertikalnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, horizontalnya sesama manusia. Orang ini yang akan selamat. Tapi tak cukup itu, ditekankan. Ya, ini pertama sekali beriman. Itu ayat yang ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman, beribadah kepada Allah SWT dan berhubung sesama manusia. Ini pasapak Islam. Anda sembahyang tak kenal orang ni. Sembahyang, sembahyang, sembahyang tak lepas daripada tasbih ni. Tasbih ni. Untuk ayah ke tasbih yang besar tu dia pegang bawa ke mana-mana semua. Tapi perhubungan kita sesama manusia bodoh, jangan mimpi dia. Jangan mimpi surga. Allah yang cakap macam itu. Atau anda baik dengan sesama manusia tapi tak kenal Tuhan, itu tak boleh. Tapi baik kepada Allah Ta'ala dan juga sekaligus sesama manusia, akidah kita tak berapa kuat pun tak boleh. Dia tiga ni jalan terentak. Di mana dan di waktu bila pun akidah kita mesti kuat. Kemudian di waktu itu kita buktikan akidah kita dengan amal saleh, dengan ibadah dan juga kebajikan-kebajikan sesama manusia. Ini ayat tiga yang kita bahaskan. Formulanya tetap Quran itu ayat dua, tetapi syarat menjadi orang yang bertakwa adalah ayat yang ketiga. Beriman, mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah dan juga perhubungan sesama manusia, ini muamalah kita. Adapun ayat yang keempat, walaupun ayat yang kedua tadi sudah disebut tentang perkara-perkara yang bertanggungjawab dengan Quran, tak boleh ragu-ragu. Ayat yang keempat ini diulang lagi ni. Tempoh hari kita belajar, ditekankan bahawa kita mesti benar-benar yakin. Disebut tu, wallazina yu'minu. Dan ada pun orang-orang yang benar-benar beriman. Kan ditekankan sekali lagi. Kalau tadi dah sebut ayat yang kedua disebut tentang la raibati, iman. Ayat yang ketiga disebut allazina yu'minu, orang yang beriman. Ayat keempat ditekankan wallazina yu'minu lagi, ditekankan lagi. Berarti iman ni satu benda yang memang kita tak boleh main-main. Dia benda yang kita mesti betul-betul. Tadi saya dah sebut al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak tu Quran ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali kamu tak boleh ragu-ragu, mesti benar-benar yakin. Walaupun kita beriman dengan Al-Quran, tapi masih lagi ragu-ragu mengikut kehendak Allah SWT, masih belum cukup. Sebab disebut tadi la raibati. Ini orang Islam, orang Melayu khususnya harus mempelajari bab tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Al-Quranul Karim. Kita harus 100% yakin. Satu ayat kita kufur, artinya tergugat akidah kita. Apatah lagi ada ayat yang memerintahkan kita tak bikin. Apatah lagi ada ayat larangan yang kita pula melanggarnya. Nah, di sini keimanan kita masih tergugat. Kadang-kadang manusia ni kita lihat dia istiqomah ni tak berapa kuat kadang-kadang. Manusia kadang-kadang memang macam gitu. Istiqomah-istiqomah juga, tapi waktu tidak ditimpa ujian. Kadang-kadang dia beriman, waktu tidak ada gangguan. Kadang-kadang macam gitu. Tapi bila mulai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya manusia kalah. Biasanya manusia kadang-kadang hilang pedoman. Maka itu ayat ini nak tekankan wallazina yu'minuna. Dan ada pun orang-orang yang benar-benar beriman. Karena tempoh hari kita sebut, beriman ini bukan satu benda yang letaknya di lidah ataupun satu benda yang boleh kita sebut-sebutkan dengan bibir saja, tidak. Tetapi yang dimaksudkan dengan beriman, kita harus membuktikan apa yang kita fahamkan dalam kepala kita, apa yang kita yakini dalam hati kita, apa yang kita sebutkan dengan lidah kita, kita harus buktikan. Itu sebenar-benar iman. Sebab itulah dia menjadi rukun iman. Apabila kita bercakap masalah Quran, wa futu bihi, ayat Quran daripada surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qabl wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalan ba'ida. Allah tekankan barang siapa yang kufur, ingkar, tidak beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari kiamat, faqad dalalan ba'ida, maka kufurlah dia kepada kufur yang nyata. Perkataan kutub tempoh hari kita tekankan di sini. Ini kitab-kitab. Sebab itu orang Melayu tu, jarang orang Melayu yang tolak Quran dia. Kita cakap Quran dia terima, dia cakap hadis dia terima, tapi tiga sangkai pun dia nak pakai. Pasal dia cakap tiga sangkai pun kitab juga. Kita kan beriman dengan kitab. Dia tak tolak Quran, dia tak tolak hadis, tapi nak tolak kitab tiga sangkai ni macam susah. Pasal beriman dengan kitab tu kan. Ini susah. Tapi kalau ada orang yang melebihkan kitab-kitab selain pada Al-Quran Al-Karim, nah tergugat imannya berdasarkan Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Karena Nabi mengatakan fa'inal asdaqal hadis kitabullah azza wa jalla. Seutama-utama bicara adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila kita sebut tentang rukun iman, dia benda yang boleh menggugat keimanan kita. Benda-benda yang lain ni tak berapa sangat tau dia. Bila kita cakap tentang rukun iman, ini benda yang kadang-kadang boleh mengkufurkan kita, boleh menjadikan kita murtad, boleh keluarkan kita daripada ruang Islam itu sendiri. Dan antara perkara yang penting dalam masalah rukun iman, beriman kepada kitab. Dan dalam ayat yang kita pelajari disebutkan di situ wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, apa-apa yang diturunkan kepada engkau yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Quran, Allah juga pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Maka ayat itu sambung wa ma unzila min qablik. Tempoh hari kita dah terjemahkan dan tempoh hari kita dah pelajari apakah yang dimaksudkan wa ma unzila min qablik. Kita lihat, kita wajib beriman kepada Al-Quranul Karim 100%, dan kita juga wajib beriman bahawa Allah SWT pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Cuma perbezaannya, kita tidak wajib mengikuti apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, dan tak wajib mengikuti syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Wajib beriman kepada Nabi-Nabi sebelumnya, dan wajib beriman kepada kitab-kitab sebelumnya yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Ini rukun iman. Sebab itu disebut Rasulullah, disebut tentang kutub, disebut gitu. Disebut tentang kitab. Ini disebut tentang banyaknya kitab, banyaknya rasul. Tetapi mengikuti syariat hanya kita mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada nabi-nabi sebelumnya tapi tidak mengikut syariat nabi sebelumnya. Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya tapi tidak beriman kepada apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ini telah kita bahaskan tempoh hari. Wahyu-wahyu yang Allah turunkan sebelumnya telah dimansuhkan. Begitu juga dengan syariat-syariat sebelum nabi-nabi. Sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang sebelumnya sudah dimansuhkan. Al-Quran sebagai pelengkap daripada yakni wahyu-wahyu yang sebelumnya, dan Nabi Muhammad yang salam adalah pelengkap daripada syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Ini akidah kita. Nanti kita orang Islam ni tak tolak lah. Kita tak tolak Nabi Musa ke, kita tak tolak Taurat, kita tak tolak. Kita beriman. Cuma kita tidak mengikuti lagi Nabi Musa, dan kita tidak ikuti lagi yang syariat nabi-nabi sebelumnya. Di waktu Umar Al-Khattab menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi membacakan ayat-ayat, kata mereka, daripada Taurat dan Zabur. Apa kata Nabi Muhammad dan salam kepada Umar Al-Khattab? Kata Nabi, wahai Umar, ketahuilah, sekiranya Nabi Musa hidup hari ini, sudah tentulah Musa pun akan membaca Al-Quranul Karim. Dan berarti kepada kita, kitab-kitab sebelumnya sudah tidak ada, sudah diselewengkan oleh orang-orang kafir, khususnya Yahudi dan Nasara, khususnya ahli kitab yang merosakkan Alkitab, merosakkan kitab-kitab sebelumnya. Ini tempoh hari kita dah sebut. Yahudi, Nabi mereka beriman sampai Nabi Yahya, Nabi yang ke-23. Daripada Adam sampai Nabi Yahya. Kitab mereka beriman sampai Taurat dan Zabur saja, Yahudi. Nasara mereka beriman Nabi sampai 24, Nabi Isa saja. Dan kitab mereka beriman sampai Injil saja yang mereka sebut Bible. Ini akidah mereka. Adapun orang-orang Islam, kita beriman kepada semua 25 Nabi, mulai Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai khatamil anbiya, pelengkap nabi. Dan kita beriman kepada semua kitab-kitab dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Akidah kita bahawa Al-Quran itu sebagai pelengkapnya. Karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Tidak ada satu pun ayat yang boleh dirubah dalam Quran ini, tak boleh. Walaupun orang-orang kafir ini berusaha mati-matian untuk merubahkan kitab kita, tetapi Allah SWT mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan tugas kamilah yang memeliharanya. Anda nak ubah, silakan, tak ada masalah. Jumat yang lalu anda baca surat Khabar. Kalau kita lihat jahil dan jahatnya orang-orang musyrik ni, beda Buddha ke Hindu ke Tawadis ke Sito ke apalah, tak pernah kita jumpa mereka nak kacau Quran, tak pernah. Jahatnya orang musyrik. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasara ni satu persatu, hari-hari mereka kacau. Ayat Quran wal yadribna bi umurihina ala juyubihina, bak aurat tu dicakap ikat ya, gitu kan. Kalau orang-orang Indonesia mentafsirkan perkara-perkara yang lain, okeylah, tak ada. Tapi kau orang kafir, jangan masuk campur lah. Nabi Muhammad dikatakan daripada Al-Quran itu, yang dikot satu itu, Nabi Muhammad ni bukan sebagai Nabi, hanya orang biasa mengajarkan kebaikan saja. Ini semua mentafsirkan perkara-perkara tak betul. Tak kata dia kuali, waktu mentafsirkan soal Al-Fatihah, ihdina suratul mustaqim, saya tunjukkan anda, dia juga nak tafsirkan. Mestika ihdina suratul mustaqim ini jalan Nabi Isa. Suratul mustaqim itu jalan Nabi Isa. Sampai macam itu. Sebab itulah kalau Allah SWT mengatakan walan tarta'ankan Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahu, itu memang betul. Allah memberikan kata walan, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak akan reda orang-orang Yahudi dan Nasara kepada kamu sehingga kamu mengikuti jejak langkah mereka. Yahudi dan Nasara lah kalau kita lihat yang merubah satu persatu. Sebab itu Allah mengatakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Di lain ayat walau karihal kafirun. Dan ayat mengatakan wakafa billahi syahida. Allah terangkan walaupun orang kafir sebenci dengan agama kita, tapi mereka tidak akan berjaya untuk merubah Al-Quranul Karim. Karena Allah letakkan Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kesimpulan kita pelajari tempoh hari. Bagaimana keimanan kita tentang Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil. Bagaimana keimanan kita kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita nak tekankan berdasarkan ayat yang keempat ini, kita wajib beriman kepada Al-Quran dan wajib beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil. Kita wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan kita juga wajib beriman kepada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Isa AS. Wajib. Mengikut ayat tadi kita wajib. Cuma kaedahnya, kita yakin bahawa kitab-kitab sebelumnya sudah dimansuhkan kerana mereka telah merubah dengan tangan-tangan mereka. Dan kita tidak diwajibkan mengikuti syariat para Nabi-Nabi sebelumnya kerana Nabi Muhammad telah menyempurnakan syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Ini akidah kita. Kalau Al-Quranul Karim sudah dapat dirubah, sebenarnya itu salah satu daripada tanda kiamat. Kalau Quran ini sudah dirubah dan orang Islam tak tahu, itu menunjukkan salah satu daripada tanda hari kiamat. Nah, akhir ayat 4 malam ini kita sambung. Tempoh hari kita tafsirkan sampai wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Adapun orang-orang yang benar-benar beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, dan apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Kemudian Allah tambah di akhir ayat, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan ditekankan di sini kalau ayat yang ketiga tadi beriman kepada yang gaib, dan termasuk kan beriman kepada yang gaib, dan termasuk beriman kepada Al-Qur'an sebetulnya. Beriman kepada yang gaib. Ini darjah kita itu. Bila Nabi mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya orang yang hidup kemudian lebih mulia daripada kamu. Sahabat-sahabat tanya, kenapa pula? Mereka beriman kepada Quran sedangkan mereka tidak hidup pada zaman Quran diturunkan. Kita pemuka lagi. Kita beriman benda yang gaib, kita tak hidup pada zaman Quran diturunkan. Jadi kalau ayat 3 dari hari kita dah bahaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, beriman kepada rukun iman itu. Nah, perkara semua yang gaib sebenarnya. Karena hari ini kalau kita lihat, memang Quran ini kita baca ya, tapi Quran diturunkan bukan zaman kita, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini rukun iman. Ayat 4 dia menentukan sekali lagi dan ditekankan sekali lagi secara khusus. Disebut di akhir tadi, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan bagi hari akhirat itu mereka benar-benar beriman, ditekankan lagi dia beriman. Yuqinun, benar-benar yakin. Benar-benar beriman. Dan beriman di sini disebut mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita akan tafsirkan alam akhirat ini, alam gaib. Yang kalau boleh kita tidak akan mentafsirkan memakai akal kita. Sekali-kali jangan kita gunakan akal kita untuk mentafsirkan alam gaib. Bila kita bercakap masalah yang gaib disebut tak ada mata yang boleh melihat, tiada tangan yang boleh merasa, tiada akal yang boleh memikirkan. Itu yang disebut sebagai gaib. Kita percaya tentang alam akhirat, wabil akhirat. Kita beriman kepada alam akhirat ini dengan iman. Alam fana ini, alam yang nyata, selepas kita mati saja dia dah bermulanya. Bermulanya yang pertama lepas kita mati, alam barzakh dipanggil. Barzakh artinya tutupan. Tak ada orang yang boleh tahu kalau sudah ditutup itu maksudnya gitu. Sebenarnya alam kubur itu alam barzakh. Dia alam gaib dan tak ada orang satu pun yang boleh tahu. Termasuk nanti selepas alam kubur, alam barzakh nanti masuk juga ya ini alam mahsyar, alam mahsyar. Termasuk juga surga dan neraka, masalah kiamat, ini semua benda-benda yang gaib. Semua ini disebut sebagai wabil akhirah. Dan tentang hari akhirat, yaumul akhir ini, hendaklah kamu benar-benar yakin. Semua ini akan kita bahaskan pada ayat yang terakhir daripada ayat yang keempat dalam surah Al-Baqarah ini. Untuk kita tekankan kepada para jemaah, kita tidak tahu satu pun benda yang gaib lebih daripada apa yang dijelaskan dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Nabi pun bila bercakap masalah yang gaib ni, dia mesti yang sahih. Pasal hadis gedumbak ni banyak. Hadis-hadis da'if ini tentang masalah gaib ini bukan banyak lagi, ribu bit. Ini yang orang-orang suka cerita. Kadang-kadang Tok Duku, Tok Demang ni, ustaz-ustaz dia suka hadis-hadis yang nauzu, hadis-hadis yang tak boleh pakai dia cerita pasal alam gaib. Ini danger. Kalau nak cerita pasal alam gaib ni pun mesti daripada hadis yang sahih. Kalau hadis yang da'if tak boleh, dia tergugat iman kita. Kita menceritakan benda yang tak masuk akal kita. Dan kita pakai ini hadis-hadis yang da'if yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang biasa dari dalam syarahan lah. Bila pada masa nanti dikumpulkan semua orang, kemudian akan di sebelum masuk surga tu dijalan ke atas 7 lai rambut. Itu biasa dibawa tu hadis maudhu. Kalau manusia kena jalan atas 7 lai rambut, nampak 7 lai rambut tu kena jalan itu. Siapa yang lepas jalan pada itu akan masuk ke dalam surga. Tak lepas jatuh masuk kena makan buaya, singa makan makan itu. Siapa yang boleh jalan 7 lai rambut ni kan? Parkis dia boleh ya? Kita terbuka tak datang masuk surga lah kan. Ini kita kata ni kan, tak datang daripada hadis yang sahih kan. Kalau mizan hadis sahih akan ditimbang, itu tak mungkin kita. Tapi kita jalan tujuh lai rambut ni kita kata ni kan. Siapa yang Allah takkan hidupkan lagi binatang-binatang yang pernah hidup di dunia, yang akan dihidupkan nanti jin dan manusia. Mereka sajalah yang akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya jin dan manusia saja yang dituntut untuk beribadah. Haiwan ini tak perlu lagi dihidupkan lagi kan? Dia korban, korban. Dia pakai satu hadis kan? Nanti korban itu akan menjadi tunggangan kita masuk ke surga itu. Jadi pada masyar, pada masyar kan kita kan kena panas macam-macam. Kita nak pergi surga kan jauh. Kita pernah korban. Kambing yang kita pernah korban itu jadi tunggangan kita kan? Ke surga. Lambat dia ni kambing ni kan? Kalau macam itu anda sembelih korban Kawasaki Ninja 400. Lagi-lagi kan? Apa lagi korban kambing? Ini semua kita kata kambing tak akan dihidupkan lagi. Tak akan dihidupkan lagi. cita-cita banyaklah kalau kita nak cakap cita-cita yang karut-karut. Sampai tempoh hari kita pula dapat keluar daripada neraka minum air, semua di bawah. Bila bercakap masalah alam ghaib, kita stop kat situ. Kalau ada hadis sahih, memang ulama sepakat sahih. Nah, kita baca, kita mengatakan Allahu a'lam sirran. Ayat Quran kita baca. Pasal benda yang ghaib ini, jangan main-main. Bila anda bercakap pakai otak, dia akan menyajikan kesesatan kepada kita kerana benda ini benda yang tidak jelas lagi. Ingat, Allah SWT menceritakan kepada Nabi masalah yang ghaib, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Muhammad, aku tak berikan ilmu kepadamu tentang ghaib ini kecuali sedikit saja. Nabi Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala, nak bercakap masalah ghaib pun hanya sedikit saja. Tak cerita macam tok guru cerita macam iya, dia cerita pasal mati di dalam kubur ni, macam dia dah pernah mati. Dia cerita kata dalam kubur gini. Tak ada satu orang pun yang boleh cerita masalah kubur ni kan. Kalau ada tu hantu kubur. Mana ada orang pernah mati kan? Dulu hidup balik cerita kan? Nabi Muhammad menceritakan masalah kubur pun bukan berdasarkan pengalaman, tetapi wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berkata mengikut hawa nafsu ini, tapi wahyu yang diwahyukan. Kita nak tekankan bila bercakap masalah alam ghaib, khususnya alam akhirah, kita harus ada pusat kat situ. Kita bercakap perkara yang memang kita tak ketahui. Kita hanya boleh bercakap berdasarkan Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang bersangkut pada padang mahsyar kita yakin ada. Azab kubur kita yakin ada. Masalah persoalan di kubur kita cakap ada berdasarkan hadis sahih. Tapi bagaimana caranya? Allahu a'lam. Apatah lagi cerita surga dan neraka. Ini semua cerita-cerita yang jauh daripada kepala kita. Kita hanya boleh bercakap cerita yang bersangkut pada Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dua perkara yang hendak kita bahaskan dalam ayat ini. Wa bil akhirati hum yuqinun. Allah ajak kita, dan pada hari akhirat hendaklah kamu benar-benar yakin. Ini syarat orang yang dikatakan orang yang bertakwa. Jadikan Quran sebagai formula, beriman benar-benar kepada rukun iman, beribadah 100%, dan bermuamalah sesama manusia, syarat. Selepas menjadikan ini Al-Quran sebagai keyakinan kita, kitab-kitab sebelumnya kita beriman. Nah, untuk hari akhirat, kamu harus benar-benar yakin. Kita haruskan bahas dua perkara ini, sebab apa ayat ini dikatakan mesti ditekankan hum yuqinun. Mereka benar-benar yakin. Ini orang-orang bertakwa, dia benar-benar yakin, dia benar-benar faham, dia benar-benar tahu tentang hari akhirat ini. Ini akan kita bahaskan. Dia sama penting dengan rukun iman. Bila kita beriman wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apabila salah keyakinan kita tentang hari akhirat, berarti kita termasuk orang-orang. Ini ayat ini yang diajak. Orang-orang yang bertakwa ini, dia beriman kepada alam akhirat, benar-benar pengikuan Allah SWT. Yang kedua, dia jadikan alam akhirat sebagai matlamat yang sebenarnya. Ini ayat yang disebut sebagai wabil akhirati hum yuqinun. Anda boleh buka kitab tafsir. Kalau anda boleh baca kitab tafsir At-Tabari ataupun kitab tafsir Jami'ul Ahkamil Quran ataupun kitab tafsir Qurtubi, dua-dua ulama ini mentafsirkan ayat ini kerana adanya kesilapan kepercayaan tentang alam akhirat kepada setengah-setengah manusia. Maka itu Allah mengatakan syarat orang bertakwa, dia percaya tentang alam akhirat mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tak panjang lebarkan, saya hanya membuatkan contoh. Nah, semua manusia yang beragama pasti percaya adanya alam akhirat. Ini logik lah. Khususnya tentang surga dan neraka. Kerana kalau kita lihat, kerana surga dan neraka lah ramai orang yang beragama. Baik dia Hindu, baik dia Buddha, baik dia Yahudi, baik dia Nasara, baik dia siapa pun. Orang yang beragama ni lantaran dia percayanya alam akhirat. Lantaran dia percayanya adanya surga dan neraka, sebab itu dia beragama. Sama ada dia agama Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, sembarang. Tetapi kerana adanya keyakinan tentang alam akhirat itu, mereka beragama. Tapi kepercayaan mereka terhadap ya ini alam akhirat ini, ini yang berbeza-beza. Ini yang silap. Maka Imam Qurtubi, dia nak memperbetulkan. Dia cakap ayat ini bagus untuk kita pelajari. Bahawa oleh kerana ada kepercayaan yang silap kepada orang-orang tentang alam akhirat, maka Allah tekankan syarat orang yang nak menjadi orang bertakwa, dia mesti percaya kepada alam akhirat mengikut apa yang Allah kehendaki. Dia katakan di situ perbezaan yang penting sekali di sini dengan Islam dengan kafir kerana mempercayai alam akhirat. Semayang semua orang semayang, puasa semua orang puasa kan? Tapi kepercayaan kita tentang alam akhirat boleh menentukan perbezaan antara Islam dengan kafir. Berarti disebut wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada orang hari akhirat, orang-orang yang bertakwa itu dia benar-benar percaya, dia faham. Nah, umumnya kalau anda lihat orang-orang musyrikin, musyrikin, bukan Yahudi dan Nasara, musyrikin, orang-orang Buddha, Hindu dan sebagainya. Mereka percaya bahawa nanti di akhirat orang-orang yang baik akan masuk surga, orang musyrik. Orang-orang yang jahat akan masuk dalam neraka. Dan penilaian baik dan jahat, penilaian mengikut kepala mereka ke tak? Ini perbezaan antara Islam dengan musyrik. Semua orang kafir percaya ada dalam akhirat surga dan neraka. Mereka cakap orang baik nanti di akhirat masuk surga, orang jahat masuk neraka. Tapi penilaian nak masuk surga dan neraka pakai kepala mereka. Sebab itu tak kisah kalau orang tu kaki judi, kaki arak, kaki maksiat. Apakah dia tak kacau orang, dia baik aja. Dengan di akhirat nanti akan masuk surga ya kan. Bagi mereka, asalkan mereka tidak melakukan perkara-perkara yang mengganggu orang lain, baik aja begitu. Sebab bagi mereka tidak ada halal dan haram. Aku nak lotre, belanja untuk pekong, kena baik ya. Kena masuk surga. Padahal sikap loteri itu sendiri mengikut Islam salah ya. Tapi bagi mereka tak salah. Bagi mereka apabila dapat loteri, hias dia punya Tuhan itu cantik-cantik, kira baik dan akan masuk surga. Ini di antaranya. Ini mereka juga percaya adanya alam akhirat. Tapi konsep kepercayaan mereka berbeza. Ada duit lebih sikit, kasih orang, bantu orang miskin, kira baik. Walaupun kaki arah, walaupun kaki maksiat, nanti masuk surga. Nah, mereka yakin akan masuk surga bagi orang baik. Tapi penilaian baik ini, mereka menilai daripada sudut kepala mereka. Ada yang beranggapan kalau baik di dunia, nanti di akhirat akan jadi manusia. Kalau jahat di dunia, di akhirat nanti jadi binatang. Ini juga mereka punya konsep pemikiran. Alam akhirat, tapi pemikirannya macam gitu. Saya pernah jumpa satu orang Buddha, dia cakap gitu. Orang Buddha diantar konsepnya macam gini lah, dianggap macam gitu. Kalau nanti alam akhirat nanti, ya kan? Kalau dia baik kat dunia, nanti jadi orang. Dia cakap, wah kalau nanti itu sampai kat sana, awak tak mau, awak tak mau cakap dengan Tuhan, awak tak mau jadi orang. Sakit jadi orang, susah mau hidup, susah mau mati pun susah ya gitu. Awak ingat mau minta Tuhan Allah, awak mau jadi babi pun tak apa. Sampai macam itu, dia berkeyakinan bahawa nanti satu hari nanti alam akhirat itu, kita ni kalau baik kita boleh pilih nak jadi apa. Sampai macam itu. Percaya adanya alam akhirat, tapi konsep pemikiran mereka berbeza. Ini yang silap. Nak membezakan mana satu Islam, mana satu tidak. Perbezaan, dua-dua percaya. Kita percaya alam akhirat, mereka pun percaya alam akhirat. Tapi bagaimana kita percaya tentang alam akhirat dengan bagaimana mereka percaya, ini yang membezakan di antara orang Islam dengan orang kafir. Orang-orang Tawadis ni mereka menganggap bahawa kalau di dunia tak sukses, kan? Tak percaya di dunia, tak ada masalah. Nanti di akhirat kita akan boleh bantu lah. Orang-orang hidup di dunia ni, dia boleh bantu, ya kan? Itu cerita pasal masjid di sana tu lah. Nah, kita tanya kenapa, bukan masjid betul ke? Masjid kertas tu, kan? Kenapa kalau kita cakap, kita bukan murah dek, masjid kertas ni kan, kereta kertas bukan murah dek, mahal. Kita tengok dorong bakar, apa, rumah dek, rumah banglo dia bakar. Konsep kepercayaan mereka bahawa mereka boleh hantar, ya kan? Benda-benda yang tidak didapati oleh orang di dunia ni. Bah dia dulu mungkin naik, naik Honda buruk je kan. Tak dapat ni masjid, tak masjid boleh dapat ni. Kalau dulu tu dua tinggal rumah, tiga bilik, ya kan? Tiga bilik umpamanya. Nah, tak apalah, ya kan? Nanti bantah banglo boleh hantar kan? Yang tak macam tu. Kalau dulu tak banyak duit, nanti kat surga nak pakai duit, nak belanja, ada Yohan semua kan? Nak belanja. Dia bakar, duit dia jangan main-main tu, ya kan? Duit dia anda yang bakar, sebab tu dia marah bila anda bakar tutup. Bukan, dia bakar macam tu, dia cakap duit mau naik, ya kan? Mana boleh tutup, ya kan? Dia jadi gaduh. Ya, dia nak buka pasal jadi dia bakar tu dia ni. Dia bakar duit banyak tu penat. Tempoh hari pakai cek aja. Cek senang. Tulis 1 juta senang. Sudahlah pasal satu kali tak payah penat-penat kan. Tak cukup tempoh hari ATM machine. ATM machine tulis 2SD juga ni. Senang gitu. Dah tu banyak dana. Nah ini konsep pemikiran mereka. Orang kafir pun percaya alam akhirat. Tapi mereka mempunyai kepercayaan yang berbeza. Di sini asas. Asas yang membezakan data Islam dengan yang bukan Islam. Islam tidak berfikiran demikian. Kita beriman kepada Al-Quranul Karim. Kita beriman kepada Allah SWT. Kita beriman kepada kitab-kitabnya. Dan kita beriman kepada hari akhirat dengan keimanan yang Allah tentukan. Tidak seperti mana yang ada pada orang-orang kafir. Di sini ayat itu. Wabil akhiratihum yukinun. Bagi hari akhirat mereka benar-benar percaya. Benar-benar percaya tentang apa yang disebut oleh Allah SWT. Orang-orang kafir mereka percaya bahawa adanya roh-roh. Dia juga percaya ya kan. Sementara menunggu alam akhirat ini, roh ni terpeliharaan. Tak menentu. Ni sekarang ni tengah angry ghost, nampak tak? Ini angry ghost ya kan. Kalau kita tak sembayangkan mereka, dia sesat ya kan. Dia tak tahu mana nak pergi. Nak kena letakkan apel, limau, babi, ayam. Dia angry babe, dia mau makan. Letak gitu. Kalau anda dah pindah dulu, so tinggal dulu. Ah dulu tinggal 200 lebih kan dia 800. Mau kena pindah taruh ke depan pintu. Tak ada nanti dia pergi rumah lama. Ada sesat. mobilnya taruh rumah baru, ya dia tak sesat. Kalau dia sesat, tak apa, dia berumah lama. Kalau dia pergi wajar lho, lagi sesat. Nah, jadi dia percaya benda-benda macam itu, ya. Dan tak cukup makan, hungry ghost tak cukup makan, dia nak entertainment. Macam anda tengok, kenapa YMPG ni dibikin? Kenapa dia bikin YMPG? Pasal dia entertainment, raw ni. Dia tak cukup makan, lepas makan, mau relax, mau tengok video, ya. Dia mau tengok wayang ni kan. Wayang PG ni cerita-cerita lama, ya, Datuk Nenek lah. Dan cerita-cerita lama lah wayang PG. Sebab tu bila anda tengok wayang PG ni, dia susun bangku banyak. Tapi orang-orang yang datang tengok kat belakang, kat depan orang tak duduk. Kat depan orang tak duduk. Depan untuk roh-roh, dia duduk kat belakang je, ramai-ramai gitu. Dia takut duduk depan, merasuk pagi ini tu kan. Dia percaya macam itu. Itu bagi Datuk Nenek mereka yang lama, ya. Tapi yang baru mati 3-4 tahun, mana boleh tengok wayang PG, mau tengok dangdut. Ya, sebab itu dia ada satu YMPG. Satu, dia panggil perempuan pa, ya, naik kelas ni. Macam itu. Mereka percaya adanya roh-roh. Mereka percaya alam akhirat mereka. Tapi konsep kepercayaan mereka macam itu, ya. Orang Melayu pun betul. Bulan Ramadan, ini roh nak kena lepas. Setan ke penggelegu, ya. Setan kena gagari, roh kena lepas. Nah, dia taklah sampai pada YMPG, kan. Tapi dia pun sambut juga roh dengan makan-makan. Dia tak kasi roh makan. Dia sambut makan nanti ayam, kan. Dia makan nanti ambang dulu, kan. Dia ada. Nanti betul nak hari raya pun sama juga. Roh nak balik, dia pun lagi sekali roh juga. Kepercayaan orang-orang kafir tentang alam barzakh, kepercayaan orang-orang kafir tentang alam akhirat, ini yang nak ditekankan. Tidak boleh sama dengan orang Islam. Wabil akhirati hum yuqinun. Kepercayaan kepada hari akhirat, mereka betul-betul benar beriman. Dan inilah perbezaan di antara Islam dengan orang kafir. Kata Imam Qurtubi, perbezaan di antara orang Islam dengan kafir disebut iman kepada alam akhirat, sehingga kan Allah letakkan satu ayat yang penting sebelum Allah menceritakan masalah-masalah yang lain. Kata Imam Qurtubi, wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, syarat orang-orang takwa itu, mereka benar-benar beriman kepada hari akhirat dengan kebenaran yang Allah SWT ajarkan kepada mereka. Kita lihat orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka beriman kepada surga dan neraka. Anda buka surah Al-Baqarah ayat 111. Tolong buka 111. Ayat 111 dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan. Saya bacakan terjemahannya. Dan mereka, yakni Yahudi dan Nasara, berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani tadi. Dan demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Yahudi, Nasrani, percaya tentang surga dan neraka. Tapi konsep kepercayaan mereka apa? Bahawa yang masuk surga dan neraka, surga, dia Yahudi dan Nasrani. Ini pun silap kata Allah SWT. Ya. Ini pun silap. Anda buka ayat 80. Tolong buka ayat 80. Al-Baqarah juga, supaya tak tidur. Ayat 80, tolong rujuk 80. Kalau tadi tentang surga kan, apa kata Yahudi dan Nasara? Surga mereka saja yang boleh masuk, Yahudi dan Nasara, orang lain tak boleh masuk. 80, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu mengambil janji dari sisi Allah sehingga Allah tidak akan memungkari janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Apa kata Yahudi dan Nasara? Kalau masuk neraka pun ayyaman ma'dudah, berapa hari saja. Ini konsep kepercayaan Yahudi dan Nasara. Mereka percaya adanya surga dan neraka, tapi surga untuk mereka saja, orang lain tak boleh masuk. Neraka kalau dia masuk pun beberapa hari saja. Dalam kitab tafsir mengatakan Yahudi ni kalau masuk neraka pun paling lambat maksimumnya 40 hari. Mereka cakap itulah kekufuran mereka, kesilapan mereka di waktu Nabi Musa pergi bermunajat 40 hari, mereka sembah sapi betina. Kerana 40 hari itulah kalau mereka masuk pun maksimum, lepas tu masuk surga balik. Nasrani mengatakan 1 minggu, itu perjanjian Nabi Isa dengan dia ini Hawariyun. Dia cakap macam itu. Jadi kalau masuk neraka pun beberapa hari saja. Ini akidah. Ini kepercayaan orang-orang Yahudi Nasara tentang alam akhirat. Kan? Apakah orang Islam macam itu? Sepatutnya orang Islam tak macam itu. Kan? Cuma orang Melayu saja lain. Orang Melayu dia cakap kalau Islam, garanti last masuk surga. Orang Melayu ini pun terer juga. Kan? Dia lebih terer daripada Yahudi dan Nasara. Orang Melayu cakap, kalau kita Islam jangan takutlah. Garanti last masuk surga. Lepas post-mortem kat neraka jahanam, post-mortem kat neraka whale, post-mortem kat neraka whale, post-mortem last masuk surga. Cik, walaupun mati dekat Datuk Raja, takut sama tak. Walaupun macam itu, last mesti masuk surga. Ini semua kepala kita dah kena rasuk dengan Yahudi dan Nasara. Itu yang disebut orang Yahudi dan Nasara. Kalau kita masuk neraka pun hanya beberapa hari saja. Nah, ini semua kepercayaan yang ada pada berbagai-bagai manusia. Dan kepercayaan mereka itu, mereka bawa dalam agama mereka sehingga mereka benar-benar yakin tentang alam akhirat tadi. Dalam Islam, kepercayaan kita tentang alam akhirat, kita yakin tidak ada satu orang pun yang berhak masuk malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam Quran Allah menyebut syarat untuk masuk ke dalam syurga. Syarat untuk masuk ke dalam syurga, sebenarnya kita harus beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% kita yakin kepada yang ghaib. Dan kita bakal masuk surga. Anda lihat ayat yang ke-82. Tolong buka 80. Allah SWT mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah SWT mengatakan, adapun orang-orang yang benar-benar beriman dan melakukan amal soleh, mereka ini adalah penghuni-penghuni syurga. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Islam ni kepercayaan begini. Yang pertama, keimanan anda kuat, kemudian anda buktikan dengan amal soleh. Amal itu disebut di sini, amal yang soleh, bukan amal sembarangan. Ada iman tak beramal, ataupun iman tapi amal yang soleh. Amal yang salah, tak diterima. Amal yang soleh tapi iman tak kuat, tak diterima. Dua ni jalan serentak. Iman dan beramal soleh. Dan ulama-ulama mentafsirkan untuk ayat ini, amal soleh sudah merangkumi ibadat dan muamalat. Tidak hanya dikira sebagai ibadat saja. Berarti syarat untuk masuk surga, keyakinan kita adalah yang ini, pertama sekali beriman, yang kedua buktikan dengan amal, amal soleh. Dia tak kenal bangsa dia. Bukan mesti orang Melayu saja masuk surga. Dia tak kenal bangsa. Anda buka ayat 62. Yahudi pun berhak masuk surga sebetulnya. Akidah kita. Yahudi Nasara pun berhak masuk surga. Sami'in pun berhak masuk surga sebenarnya. Sami'in orang yang menyembah hafira, menyembah berhala, dikira sebagai musyrikin juga. Disebut dalam ayat yang ke-62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wa sami'in man amana bila wal yaumil akhir wa amila salihan. Disebut lagi itu. Disebut itu falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat menjadikan pengajaran kepada kita. Tak kira sesungguhnya orang-orang itu beriman, ataupun orang-orang itu Yahudi, ataupun orang itu Nasara, ataupun Nasrani. Tapi tadi saya dah terjemahkan, tak dikira sebagai iman, tak dikira sebagai Yahudi, tak dikira sebagai Nasara. Syaratnya man amana billah, orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Nah, di sini ayat itu wabil akhirah. Nampak tak? Syaratnya beriman kepada Allah dan hari kemudian yang benar. Kemudian mereka buktikan wa amilas salihah. Mereka benar-benar beriman dan beramal saleh. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim. Mereka sedikit pun tidak akan merasa ketakutan. Wala hum yahzanun. Dan mereka tidak akan berduka cita. Ini keyakinan kita tentang alam akhirat. Ini keyakinan kita tentang syurga dan neraka. Dan kalau kita lihat orang Melayu pun belum tentu masuk surga. Tak disebut ini. Innal ladzina amanu wal malayu. Tak disebut itu. Tak disebut itu. Ini orang beriman, orang Yahudi dan orang Melayu tak disebut itu. Jadi tak kira lah siapa bangsa, Melayu ke, Arab ke, Cina ke, India ke, orang putih ke. Tapi yang disebut man amana billah wa bil akhirah. Ini syarat. Jadi keimanan kita nak perbetulkan dalam ayat yang keempat kita pelajari, supaya kita benar-benar membezakan bagaimana kepercayaan kita tentang alam akhirat. Jangan sampai ada sama dengan orang-orang kafir. Baik dia Yahudi dan Nasara pun, perbezaan mereka setara dengan Islam. Mereka cakap surga milik mereka, neraka kalau masuk pun sekejap. Ini perbezaannya. Dalam Islam tidak. Allah mengatakan alladzina amanu wa amilus shalihat. Allah SWT terangkan itu, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalam. Syarat yang Allah dah tentukan. Jadi ini iman kita. Ini pegangan kita tentang apa yang disebut tentang wa bil akhirati hum yuqinun. Adapun kepada hari akhirat, kita benar-benar beriman seperti mana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan di antara orang kafir dengan orang Islam. Nah, nomor satu yang saya sebutkan tadi, kepercayaan dan keyakinan, keimanan kita terhadap hari akhirat yang benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala 100%. Nomor dua, hari akhirat adalah matlamat hidup kita. Ini ayat ini. Umumnya ulama-ulama yang mentafsirkan ayat 4 ini, mereka mengatakan bahawa matlamat hidup sebagai seorang mukmin, matlamat hidup sebagai orang yang muttaqin, orang yang benar-benar bertakwa, adalah alam akhirat. Dunia ini sebagai batu loncatan saja. Dunia ini tempat mereka berusaha saja. Tapi matlamat mereka adalah akhirat. Ini yang ditafsirkan jumhur ulama kita. Mereka mengatakan bahawa ayat Quran yang berbunyi innamal hayatad dunya illa lahwun la'ib wa inna dar al-akhirah lahiyal hayawan laukanu ya'lamin. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan saja, gorang senda saja. Tetapi kehidupan yang sebenar-benarnya adalah alam akhirat, daral akhirat, kampung akhirat, inilah sebenar-benarnya kehidupan. Mereka mengatakan dunia ini sementara. Kalau kita kaya pun paling-paling sampai pusara aman saja. Kalau kita pangkat tinggi pun paling-paling sampai pusara aman saja. Itu pun pangkat dan harta tak ikut masuk di dalam kubur tadi. Dia paling-paling berhenti dekat ben jenazah tu ni. Dia tak ikut masuk pun. Yang kekal abadi adalah yang ini amal soleh itu. Maka itu mereka tekankan. Dan selagi disebut selepas mati nanti adanya satu lagi alam, di mana alam itu disebut sebagai alam yang kekal dan azali. Inilah akhirat. Alam yang kekal ini menjadi matlamat kita. Kita tak mau kita bahagia di dunia, tapi kita kekal di akhirat nanti. Kita menderita di akhirat nanti. Sedangkan di dunia hanya sementara kita bahagia, tetapi di akhirat kita kekal, kekal dan juga menderita selama-lamanya. Maka itu mereka tetapkan ayat ini supaya menjadi matlamat kita. Kita tak mau kita untung di dunia, kita rugi di akhirat. Kita tidak mau kita berjaya di dunia, tapi kita kekal di akhirat dalam keadaan orang yang rugi. Itu yang dimaksudkan. Pepatah mengatakan, biarlah kita bersusah-susah dulu, kemudian kita bersenang-senang nanti. Ini lebih baik daripada yang ini kita hari ini bermewah-mewah, hidup bahagia di dunia, tapi di akhirat yang ini kita tidak mempunyai bahagian sedikit di Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini orang cakap, biar hari ini kita makan makjun, biar kita makan jamu, pahit tak apa, tapi besok badan sehat je kan. Daripada hari ini makan rojak, besok diarrhea. Kita tak nak macam gitulah, kan? Kita makan sedap-sedap hari ini, besok kita huru-hara tak nak. Biar kita makan benda-benda yang kita rasa tak sedap, tak apa, tapi di akhirat kita mudah gitu. Ini yang ditekankan. Jadi ayat yang keempat ini nak menutup perbincangan. Yang satu tentang masalah keyakinan kita tentang alam akhirat, dia betul. Yang kedua, jadikan alam akhirat sebagai ya ini matlamat hidup kita. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang ganjaran di akhirat. Untuk menutup perbincangan kita, sebelum kita ke sana, yang penting kita bercakap di sini dulu lah. Di sini yang paling penting. Kalau nak bercakap masalah akhirat, ini benda yang kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku. Tapi yang jelas dalam surah Al-Isra kan Allah sebut, Iqra kitab. Bacalah kitab-kitab masing-masing. Nanti di sana ni kita kena baca kitab masing-masing lah. Itu sebagai satu tangsil kan dalam Al-Quran. Allah alam lah. Sama ada kita nak dibagikan kitab macam gini kan. Tapi boleh kita artikan, mungkin masing-masing kita akan dibacakan kitab kita masing-masing. Sejarah hidup kita lah macam itu. Dan kita tak boleh beda lah. Hari ini tak boleh beda. Napsot, video tu komplit. VCD ni komplit A sampai Z ke. Semua ada. Kat sana bukan VCD lagi, laser disc dia tunjuk. Kekat kiamat kau tengok. Daripada umur 12 tahun balik ni, kat mana kau pergi, Dato' Raja ke, Legender ke, mana ke, semua dia keluar ke. Di waktu tu kita tak boleh beda-beda lagi. Sebab dia katakan ikrar kita kan, bacalah kitab masing-masing, wakafah bin nafsik, dan cukup diri kau sendiri sebagai saksi. Orang lain tak payah bikin. Di waktu itu anda buka Quran Isra ayat 14, itu diterangkan. Al-Isra ayat 14 itu mengajarkan kepada kita bahawa di akhirat nanti masing-masing kita akan dihadapkan dengan buku kita masing-masing, dan kita tak boleh pilih. Logik dia gini, ini benda memang sangat logik kan. Kita tak hidup tahun 40, kita tak hidup tahun 30 zaman Charlie Chaplin. Tapi kita boleh tengok Charlie Chaplin exactly macam mana dia laju lewat jalan dia, kita boleh tahu. Macam mana kita boleh tahu? Daripada video CD. Anak-anak kita yang tak hidup pada zaman Piramli, hari ini mereka tengok Piramli macam mana? Video CD. Kita akan lihat ya ini exactly sejarah hidup kita nanti di yang memasar nanti. Nah, sebelum kita dihadapkan dengan sejarah hidup kita, nah kita harus ingat ayat Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit pun Allah SWT tidak akan kecualikan, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Semua sebesar zarah, sebesar debu pun akan dipertunjukkan. Di waktu itu kita akan dihisap, kita akan dipertualkan, kita akan dipertanyakan. Yang paling penting bagi kita, kalau di waktu itu kita ada amal yang saleh. Al-yawma la yanfa'u mal wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tak gunanya anak-anak dan juga harta yang melimpah luas, kecuali orang yang datang dengan hati yang sejahtera. Ini yang paling penting. Sebab itulah Allah pesan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa antum muslimun dengan ayat yang saya bacakan tadi, al-yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sama ni. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, kecuali kamu mati dalam keadaan sejahtera. Ini yang dimaksudkan. Jadi kita harus pastikan bahwa kita akan mati dalam keadaan sejahtera. Tapi angan-angan, cakap-cakap tak bolehlah. Allah mengatakan, fata zawwadu, berbekal-bekallah. Fa'inna harza di taqwa. Sebaik-baik bekal adalah taqwa. Kita nak pergi piknik, pagi pukul 9, balik pukul 5. Kadang-kadang kita tengok band tu tak boleh masuk. Masuk dia pergi boya, dia masuk dia pergi sarapan, dia pergi makan tengah hari. Mak dia pergi baju, pergi salin. Anak pergi baju salin, basikal. Cuma pergi piknik je. Daripada pagi sampai petang, dia punya bekal dia, Masya Allah. Kita nak pergi kepada satu alam yang tidak ada kalender. Tak ada kalender. Satu orang kalau cakap masuk neraka, nanti post-mortem keluar, ni bila nak keluar? Dia kata, kalender tak ada dia. Ya pun masa tak ada pagi, tak ada petang, bila nak keluar? Hadis-hadis yang mencerminkan satu hari di dunia, satu hari di neraka, satu hari alam akhirat, sama dengan 1,000 hari di dunia, itu tanpa dia. Perumpamaan, nak beritahu kepada kita lama dia kan. Yang jelas di sana tak ada kerana, tak ada pagi dan tak ada petang, sebab tak ada matahari dan bulan lagi. Tak ada pagi dan petang, anda masuk neraka well, bila nak keluar? Ini tempat yang kita tak tahu lagi. Masa tu hari ini kita berbekal-bekal. Sebaik berbekal adalah takwa. Takwa ni lah, tak cukup satu band dia. Tak cukup satu band. Demo seberapa banyak yang kita mampu. Inilah yang kini kita hidupkan pada pengajian kita untuk menutup perbincangan ayat yang keempat dalam surah Al-Baqarah. Ini dua pembahasan kita di akhir ayat. Wabil akhiratihum yuqinun, kita beriman tentang hari akhirat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti mana orang kafir beriman. Yang kedua, kita jadikan alam akhirat ini matlamat hidup kita. Untuk menutup perbincangan kita, mungkin ada orang cakap, kalau syurga ni bakal diduduki oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, cukup ke syurga ni? Sekarang aja 1.5 orang yang beriman, 1.5 bilion. Termasuk zaman Nabi Adam, zaman Nabi-Nabi pun 400 ribu tahun ni. Cukup ke? Allah jawab dalam surah Al-Imran 133. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannah arduhas sama wa jual ardh. Arduhas sama wa jual ardh. Luasnya langit, luasnya syurga ni, seluas langit dan bumi. Nanti ada orang tanya pula, kalaulah betul ada syurga dan neraka, apakah buktinya? Mereka tanya. Kalaulah betul ada syurga dan neraka, apakah buktinya? Nah, dia punya jawapan, cerita yang bersangkut paut dengan surat yang Nabi hantarkan kepada Hercules. Nabi pernah hantarkan kepada Raja Romawi. Raja Romawi namanya Hercules, bukan Hercules yang pada besar yang berlawan di singa tu kan. Hercules yang dimaksudkan di sini adalah ini Raja Romawi. Selepas perjanjian Hudaibiyah, Nabi hantar surat kepada Raja Hercules tentang beriman kepada Islam, ada di ganjaran surga, neraka sebagainya. Hercules jawab balik soalan kepada Nabi Muhammad. Dia tanya kepada Nabi Muhammad, apakah benar ada surga dan neraka? Kalau ada, di mana tempatnya? Nabi jawab dengan kata-kata yang sungguh sinis, kata Nabi, ketahuilah, kalaulah sekarang berada malam, di mananya siang? Kalau kamu berada waktu siang, di mana waktu malam? Hari ini kan kita malam, mana siang? Ada siang. Tapi besok pagi siang, mana malam? Begitulah apabila nanti kiamat, hilanglah alam fana ini, akan timbullah alam akhirat. Itu jawapan Nabi SAW kepada Hercules. Maka itu kita jawab, sekarang kalau kita nak tanya betul ke ada surga neraka ini, betul ke ada, kita tak akan dapat jawapannya. Melainkan kita beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka itu kita tutup perbincangan kita. Mudah-mudahan apa kita perbincangkan ini dapat menguatkan lagi ini keimanan kita khusus kepada alam akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati dan merahmati kita bersama dalam mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berhimpun dan berkumpulnya kita pada malam ini akan dihapuskan segala dosa-dosa kita, akan dikabulkan segala permintaan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada soalan, mungkin mudah-mudahan kita dapat memperjelaskan sedikit dalam perbincangan kita, insyaallah. Kalau ada. Dalam masalah akidah, ulama-ulama usul kita berbeza pendapat. Kalaulah qat'i daripada Quran, memang kita tidak boleh menolak. Tapi kalau dalam hadis, lebih-lebih lagi hadis itu bercanggah, maka ulama kita berbeza pendapat. Menolak tidak merosakkan iman, menerima pun tidak menambahkan iman. Ini dalam masalah hadis. Perkara yang bertangkut paut dengan Nabi Isa AS dalam Quran sendiri masih lagi tidak jelas. Mendapati beberapa ayat menerangkan jelas perkataan wafat itu disebut. Nabi Isa ini telah diwafatkan. Anda boleh buka surat Al-Maryam, beberapa ayat Quran. Tetapi oleh karena adanya hadis-hadis yang menceritakan bahawa Nabi Isa akan turun, ulama kita berbeza pendapat. Apakah Nabi Isa akan turun sedangkan Quran mengatakan sudah wafat? Lebih-lebih lagi hadis-hadis itu, hadis-hadis yang gharib sebagian ulama menganggapnya. Maka ulama tak sepakat. Dulu ulama-ulama sudah mengkategorikan hadis-hadis Imam Mahdi ini adalah hadis-hadis yang dhaif. hadis-hadis yang daripada Nabi Isa akan turun hadis-hadis yang gharib. Tetapi sejak kebelakangan ini, Nasr bin Albani khususnya, beliau telah mengesahkan hadis-hadis tadi. Mereka beliau mengatakan bahwa hadis-hadis yang bertangkup paut dengan Imam Mahdi adalah hadis-hadis yang datang daripada kitab-kitab sunan yang sahih. Dan hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi Isa akan turun adalah hadis-hadis yang mutawatirun. Mutawatir. Jadi berbeza pendapat di kalangan ahli sunnah ini. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa tidak akan turun lagi kerana hadis itu hadis yang gharib. Berlawan pula dengan Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa sudah wafat. Ada pula mengatakan bahwa tidak, hadis itu hadis yang sahih yang mentafsirkan Quran bahwa Nabi Isa wafat itu sebenarnya bukan wafat, tetapi Allah angkat Nabi Isa menuju kehendak Allah. Nabi Isa akan turun. Hilang. Saya jawab soalan anda secara mudah aja. Kalau anda tolak pun Nabi Isa tidak akan turun, dia tidak tergugat keimanan kita. Karena kalau kita lihat, beriman kepada Nabi Isa akan turun bukan termasuk rukun iman, ya? Dia bukan rukun iman. Kalau anda boleh kufur kalau dia termasuk rukun iman. Beriman kepada Nabi Isa itu rukun iman. Tapi beriman apakah Nabi Isa akan turun lagi, itu tidak termasuk rukun iman. Kalau anda tolak pun tidak kufur. Cuma perbezaannya nanti bila pembahasan bagaimana syariat Nabi dan Islam di waktu Nabi Isa akan turun, itu saja perbezaannya. Saya jawab dalam hal ini masih lagi dipertikaikan. Saya pun masih lagi menganalisa mana satu yang masih kuat. Belum lagi buat kesimpulan. Saya secara pribadi, dulu saya baca di antara makalah yang ditulis oleh Haji Sanusi, mufti kita yang pertama. Haji Sanusi lah, sebelum mufti kita yang kedua ni. Beliau sudah membuatkan penerangan dalam kertas kecil yang begitu jelas bahawa semua hadis-hadis Imam Mahdi, hadis yang dhaif dan berkaitan dengan turunnya Nabi Isa, hadis-hadis yang disebut sebagai hadis yang gharib. Hadis yang gharib kata ulama-ulama usul tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Boleh dipakai untuk fik tapi tidak dijadikan sebagai akidah. Tapi Nasr al-Albani hari ini membuktikan bahawa hadis-hadis Nabi Isa itu yang akan turun hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Jadi saya dalam analisa cuma saya buat kesimpulan. Kalau anda terima pun dia tidak menambahkan sedikit keimanan anda. Kalau anda tolak pun tidak akan kufur. Kerana turunnya Nabi Isa itu bukan termasuk rukun iman. Rukun iman. InsyaAllah kita akan cuba buat kesimpulan. Saya masih dalam analisa. Satu kitab yang macam rumit lagi menceritakan tentang sisalah nama-nama perawi yang datang daripada orang yang menceritakan tentang Nabi Isa akan turun itu. Sedangkan nama-nama perawi yang dibawa oleh Nasr al-Albani berbeza dengan nama-nama perawi yang sudah ada dahulu. Ini yang akan kita sedang selidiki lah insyaAllah. Jadi kalau anda percaya bahawa Nabi Isa akan turun, nah anda percaya bahawa Nabi Isa akan turun saja, jangan pandai-pandai tambah lagi. Kalau anda tambah-tambah lagi, ya kan, dia akan jadi macam-macam ni kan. Dia akan jadi nanti bila Nabi Isa turun, ya kan, 40 hari baru kiamat. Ada dia kan 40 tahun baru kiamat. Okey, 400 tahun baru kiamat. Dia akan jadi macam itu. Dia berhebat macam itu. Lepas tu nanti Nabi Isa akan turun, Nabi Isa akan mengikut syariat Nabi Muhammad pula. Dia akan jadi macam-macam cerita. Nabi Isa akan turun nak bunuh babi pula. Ini cerita macam itu. Kalau anda beriman pada hadis yang disebut sebagai sahih tadi, Nabi Isa akan turun, stop. Jangan banyak cerita lagi. Tapi kalau anda tak beriman, kena anda menganggap bahawa dia bukan daripada Quran. Dia daripada hadis-hadis yang masih lagi dianggap gharib. Wallahu a'lam. Saya anggap, saya jawab, kalau anda tolak pun tidak tergugat keimanan anda. Tidak kufur. Sebab dia bukan rukun iman. Bukan rukun iman. Ini soalannya ni. Aduh, sebelum saya intizar pun daripada sahabat. Tidak ada contoh maka tak boleh bikin. Intizar itu kerana ada hadis yang mengatakan. Hadis ini daripada sahabat. Sahabat-sahabat mengatakan bahawa kami di waktu zaman Nabi itu, sementara menunggu imam naik mimbar, kami solat dengan tidak putus-putus. Nah, jadi sementara imam naik mimbar, berarti sembahyang Jumat saja. Dan ini dikuatkan dengan hadis Nabi, bila Nabi mengatakan pada hari Jumat kita mandi, bersiap, pakai wangi-wangi, dan sampai ke masjid sembahyang yang dikadarkan. Maka ditafsirkan bahawa sembahyang itu sembahyang intizar. Hanya pada sembahyang Jumat, itu pun sebelum imam naik mimbar saja. Yang lain tak diperbenarkan. Masih ada lagi mazhab yang tidak mengizinkan sembahyang intizar. Jadi sembahyang intizar ini bukan ijma' kan ijma'. Tak semua orang izinkan. Tapi ada kerana hadis itu ada, sahabat bikin, kita menganggap bahawa hadis itu diperbolehkan. Selain pada itu kita tak izinkan, kita tak buka lagi lah kerana tak ada contoh. Kita boleh. InsyaAllah saya akan cuba menjawab tentang pembahasan apakah Nabi Isa itu akan turun berdasarkan hadis yang telah diterangkan oleh Nasr al-Albani. InsyaAllah dah ada beberapa kitab yang masih kita rujuk sebab sebelumnya kita sudah sepakat bahawa hadis-hadis itu adalah hadis yang gharib. bukan tak itu. Hadis yang Nabi SAW akan turun itu memang hadis yang garis. Semua setiap belakang ini Nabi, bila Nabi SAW berani membawakan balik hadis tadi-tadi yang beliau mengatakan hadis semua hadis yang mutawatir dan sebagainya. Cuma yang saya sampai saat ini masih berhenti kerana tempoh hari komputer itu rosak. Jadi saya berhenti sekejap, semua habis boleh terhilang. Nama-nama rawi yang dibawa oleh Nabi SAW itu saya tengok dengan kitab-kitab yang sebelumnya yang membawakan tak sama, tak teli. Nah, jadi apa sahaja perbezaannya itu saya masih puas lah. Saya cuba akan dapatkan datanya insyaAllah. Tapi Nabi Al-Bani tak mengatakan mutawatir. Beliau mengatakan mutawatir, kita tak itulah lah. Kalau betul mutawatir, kita harus terima. Kita harus terima. Macam mana Allah nak suruhkan Nabi Isa tu wabah Allah. Kalau hadis itu mutawatir lah. Cuma Al-Quran itu kan disebut Nabi Isa telah diwafatkan. Gembira lah, di waktu aku dilahirkan, di waktu aku diangkat menjadi Rasul, Nabi-Nabi dan aku diwafatkan. Perkataan wafat itu 2-3 kali diulang dalam Quran. 2-3 kali bukan satu kali. 2-3 kali diulang dalam Quran. Ini perkataan wafat. Allah tak akan menggunakan perkataan wafat kalau tidak mati ya. Cuma cara Nabi Isa wafat berbeza, Allah SWT yang menentukan. Itu gitu-gitu. Jadi ulama berbeza dalam mentafsirkan. Nabi Isa akan turun. Inilah pegangan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara inilah pegangan. Mereka menanti-nantikan Nabi Isa turun. Dan dalam mentafsirkan Irina Siratul Mustaqim, mereka sebut itu. Mereka bawakan hadis Bukhari. Yang garis itu, Bukhari yang garis. Kesalahan yang lain. Tapi jangan tunggu saya punya soalan ni, saya punya jawapan ni. Sebab saya hilang data ni. Nanti saya akan cuba cari balik. Saya sebentar hari cuba. Dah lama sebetulnya, dah hampir 8 bulan lebih. Saya cuba, semenjak saya beli buku, saya baca buku Nasarul Albani tu. Jadi saya jadi rimas lah. Selama ni yang saya punya pegangan bahawa Nabi Isa tidak akan turun lagi. Sebab hadis-hadis yang mengatakan Nabi Isa akan turun itu adalah hadis yang gharib. Itu keputusan, bukan tak ada hadis. Hadis Bukhari tapi disebut gharib. Jadi kita tak boleh berpegang masalah akidah dalam bab usul. Ini kita belajar bab usul. Bab akidah tak boleh pegang hadis gharib. Akidah hadis mesti mutawatir. Hadis mutawatir. Hadis yang disilap, satu ulama cakap sah, satu ulama daif pun tak boleh pakai. Akidah. Bab fikir boleh. Itu usul. Sebab akidah ni jangan main-main ni kan. Kita dah pegang lama dah gini. Semenjak kita baca buku tu, Imam Al-Bani mengatakan hadis itu bawa kata satu fakta. Kita pun baca rimas lah. Tapi bila saya rujuk nama-nama rawi itu tak sama dengan hadis-hadis yang dibawakan itu. Dia berbeza pula. Ulama-ulama yang bawakan hadis-hadis Nabi Isa akan turun tu, rawi dia tak sama dengan rawi yang dibawakan oleh Imam Al-Bani. Jadi bila saya cuba masukkan dalam komputer, saya simpan, saya nak rujuk balik, komputer tu arwah lah. Ini dia jadi risau, kena cari lagi. Ha? Saya nak kena start balik. Aduh, virus lah. Nah, sebenarnya ada berani bikin buku tentang saya lupa nama bukunya. Nah, dalam bahasa Arab nama buku itu kalau tidak silap saya, kalau saya terjemahkan, penurunan Nabi Isa tidak dikhilafkan lagi, gitu. Penurunan Nabi Isa tidak dikhilafkan daripada sudut ijma, saya cakap gitu. Dalam bahasa Arab ni. Buku dia tipis saja. Dalam tak sampai 150 muka surat. Allah Alam dari Jerman kan, buku Arab ni. Saya tahun 2001 pergi haji, saya beli di Mekah. Jadi buku tu saya dapat tahun 2001 di Mekah. Jadi mulai saya pun beli pun tak baca. Saya tengok dia punya tajuk, saya tak baca lah. Bila dah lama dah free baru baca. Bila baca jadi rimas lah, jadi dia jadi tak menentu. Mulai saya analisa dah hampir setahun. Saya buatkan analisa tapi separuh jalan. Saya rujuk kitab-kitab yang mengatakan itu. Jadi saya masih lagi bahaskan benda-benda insyaAllah. InsyaAllah jangan risau. Yang saya buat kata-kata insyaAllah kerana dia tidak termasuk rukun iman. Kalau anda tak percaya pun, kalau anda tak percaya pun, dia tidak tergugat iman anda. Tidak tergugat. Tapi kalau anda cakap hadis itu gharib, kalau anda cakap hadis itu mutawatir, saya tak nak terima. Ada lain cerita lah. Kalau anda cakap hadis itu mutawatir tapi saya tak nak terima, itu lain cerita. Dia buat kajidah dia gitu dong. Kalau anda tak terima kerana anda menganggap hadis itu hadis gharib, kerana masalah usul hadis gharib ini tidak jadikan sebagai pegangan. Ada hadis ada rukun iman ni, hadis yang masyhur, hadis tawatir. Hadis masalah yang bertangkut paut dengan ketuhanan, keimanan, alam gaib dan sebagainya, semua hadis tawatir. Jadi Nasrani tadi telah membuat satu kitab. Kalau tak silap saya lupa nama dia. Buku tahun 2001 waktu bikin haji saya beli di Mekah. Saya nak beli Tamamul Minna tahun 98 dah beli. Jadi saya nak beli rujuk lagi kita Nasrani Albani ni. Kita Nasrani Albani ni menjadi pegangan di Saudi sekarang ini. Jadi mahal buku ni. Jadi buku ni jadi mahal. Jadi tahun 99 beliau meninggal. Tahun 99 dia meninggal. Kemudian anak murid dia tu, mereka bukukan semua buku tulisan ni. Bukukan terus. Banyak suatu keluar. Lepas tahun 2000 tu keluar terus. Jadi di antara buku yang keluar tu masalah yang bertangkut paut dengan dengan Nabi Isa. Jadi tajuk ni kalau tadi ajaran saya, jadi penurunan Nabi Isa ke muka bumi sudah di tidak ada khilaf di kalangan ijma. Itu tak silap saya nama buku ni. Buku Arab dari Jerman. Tak tebal lah, tak sampai 200 muka surat lah, 100-150 muka. Saya tak tahu sudah ada terjemahan atau tidak, tapi nasalan dunia menganggap bahawa hadis itu mutawatir. Jadi ini yang jadi kecoh ni hari ni. Yang jadi orang ni terpaksa buka balik kitab-kitab ni. Ibn Hizam menganggap garis, Ibn Hizam. Enggak hadis itu garis. Jadi, jadi kecoh. Allah Allah. Berdasarkan hadis yang paling kuat tentang Isra dan Mi'raj, Nabi berangkat dengan roh dan jasad. Bukan dengan roh, bukan dalam keadaan mimpi. Tiga keadaan ini. Tiga keadaan ini pertimbangkan. Apakah Nabi Mi'raj itu, Isra dan Mi'raj, sama ada dalam mimpi ataupun roh saja? Ini jasadnya masih tertinggal. Ataupun roh dengan jasad. Yang terkuat berdasarkan hadis yang kuat, hadis yang sahih adalah roh dan jasad. Berarti Nabi keluar dari rumah-rumah ini, tu, rumah-rumah ini, rumah makcik dia. Bukan dari rumah Nabi, dari rumah-rumah ini. Nabi keluar sampai ke tempat hidup Ismail. Dibelah dada Nabi itu hadis mutafakun alaih. Kemudian dibelah dada Nabi, kemudian Nabi dijalankan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian diharapkan. Kemudian sebelum subuh, Nabi dah sampai ke rumah Ummu Hanin. Nabi menceritakan kepada Ummu Hanin itu cerita. Itu hadis mutafakun alaih. Nah, jadi kita ambil hadis yang paling kuat. Walaupun ulama cakap ada tiga perjalanan Nabi, mimpi, roh saja ataupun jasad. Tapi yang terkuat berdasarkan hadis yang mutafakun alaih, roh dan jasad. Jadi kita beriman, insyaallah kita beriman. Tidak mustahil. Allah SWT boleh jalan dengan apa saja, tidak? Tak mustahil. Jawapan kita yang paling mudah dalam bab Isra dan Mi'raj, dulu saya beri ketahu logikanya. Ayat itu mengatakan, Asra bi'abdihi, subhanallazi asra bi'abdihi, laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallazi, maha suci Allah yang menjalankan. Bila kita cakap subhanallazi, Allah yang jalankan, jangan cerita lagi lah. Apa pun boleh, ya lah. Anda baca sok apa? Front page. Front page, hari minggu ni, pagi-pagi bangun. Budak umur 3 tahun berada di atas puncak Gunung Kinabalu. Logik ni, 3 tahun ni, kita 30 tahun pun, ya kan? Jaban Nur je, macam Narak kan? Mana boleh 3 tahun? Bila kita baca itu, dia punya headline. Kita baca, budak yang berumur 33 tahun ini dibawa oleh bapa dia dengan menaiki helikopter. Ya, oh, bapa dia bawa pakai helikopter, logik. Nah, sekarang Nabi Muhammad, Allah yang bawa. Baik. Sebab ayat itu menggunakan subhanallazi, maha suci Allah, Asra yang menjalankan. Jadi dengan kita jawab, ya, berdasarkan akidah kita, Allah SWT mampu melakukan apa saja. Jadi saya jawab dengan orang ada yang bantah dengan jasad bagaimana. Nah, ini kehendak Allah SWT. Allah SWT. Tak tahu bagaimana dulu. Bila hadis yang sahih, hadis yang sahih dari sudut rawi dan sanad, kalau matanya itu bersanggah dengan akal, kita ajiu bukan tolak. Ajiu, kita boleh ajiu. Zaman Nabi dulu, Nabi tak jawab banyak. Bila orang cakap masalah benda saintifik, Nabi tak jawab. Dan tak ada ulama yang boleh jawab. Haramnya babi, haramnya itu, haramnya ini, macam-macam haramnya Arab. Tak ada orang boleh jawab. Tanda pasti kitab-kitab lama, masalah hukum bila Nabi haramkan benda-benda ini, Islam haramkan, mereka stop. Mereka tak jawab. Mereka tak. Tapi hari ini orang tak boleh jawab. Hadis itu pahit. Kalau kita nak argue dulu, kita kata, tak logik lah belah, kan? Macam awak cakap tadi. Tak ada bekas parut, kan? Mana boleh belah dan sebagainya. Hari ini orang bawa jalan gantung daripada Singapura pergi Amerika. Orang boleh mati dan sekejap, ya? Kena tahu tak, orang yang dekat Singapura, dia operasi, dia punya jantung tu, dia matikan sekejap, jantung tu pergi hantar ke Australia, balik. Tak, masuk lagi. Tak. Nah, ini bukti bahawa Islam itu sudah ada saintifik di waktu zaman Nabi. Kalau belah ni, hari ini belah yang biasa tadi. Kalau kita cakap tak ada tanda, Masya Allah, ini hari ini orang lagi bikin, lagi terus tak ada apa-apa lagi. Hari ini orang pakai stapler pun ada. Jadi kita jawab, berdasarkan saintifik pun sebenarnya hari ini kita boleh jawab. Logik Nabi di belah. Lagi Nabi dia bilang. Kalau dulu orang tak boleh jawab, sebelah kan mati ya. Tapi yang belah bukan manusia, yang belah adalah Jibril yang mengikutkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita jawab, kalau zaman Nabi Isa, Allah SWT boleh izinkan Nabi Isa dengan mujizat hidupkan orang yang sudah mati kembali, hidup kembali seketika. Tak mungkin Allah SWT tak boleh membelahkan dari Nabi Muhammad yang dalam dalam tangan-tangan yang hidup. Sensitif hari ini dah banyak orang cerita Isra dan Mi'raj ini orang kaji ya. Kecepatannya ini cahaya tu berapa laju ni? Kecepatan cahaya tu pun kalau kita nak kali-kalikan ini daripada jarak bumi dengan matahari, belum lagi sampai satu muntaha, balik pun satu malam tak boleh cukup. Lailan satu malam tak cukup. Orang cakap macam itu. Oh, tapi rupa-rupanya mereka kaji kehebatan Allah SWT menggerakkan hambanya bukan saja daripada bumi sampai ke sidratul ke matahari sampai ke sidratul muntaha dan balik satu malam. Nah, mereka bakal mengatakan satu ketika teknologi akan sampai kepada tahap itu. Sebab hari ini kita lihat kecepatan kenderaan-kenderaan sudah sampai beratus-ratus kali beza ni daripada zaman dahulu. Berarti tidak mustahil mereka akan sampai kepada tahap itu. Jadi sains membuktikan kepada kita bahawa sebenarnya hadis-hadis itu boleh dipakai. Dulu mungkin orang tak terima kerana mereka argue daripada sudut matan hadis. Tapi hari ini orang terima kembali kerana matan hadis itu berdasarkan saintifik. Dia betul logik sekali. Lalu kita jawab. Anda tahu tempoh ini saya sebut kita tambah 5 minit. Tak ada orang boleh jawab kenapa bila laki-laki dan perempuan yang dara dan teruna buat maksiat ini disebat 100 kali. Sedangkan orang yang sudah mati direjam sampai mati. Tak ada ulama boleh jawab ni. Tak ada ulama boleh jawab. Kenapa pasal ni? Orang kata pasal dah tidak kahwin ni. Sebetulnya daripada sultan. Apabila timbulnya penyakit AIDS, baru orang dapat jawapannya. Zaman dulu tak ada ulama pun boleh taksirkan ini. Bila adanya AIDS, orang tahu. Penyakit AIDS ni tak ada obat yang boleh.